Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ada suatu materi yang amat bagus sekali kami dapat dan kami sarikan dari pengalaman hidup kami sendiri, yaitu tentang bagaimana seorang mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa, itu bisa ketika mereka itu kuliah, dia juga bisa sambil mengaji, artinya mendalami ilmu agama. Kita tahu bersama bahwasanya ilmu agama itu memiliki banyak sekali keutamaan, ya, keutamaan yang amat mulia bagi orang-orang yang memahami ilmu agama. Di antara keutamaannya dapat dia rasakan nanti di dunia, kemudian keutamaan yang lainnya nanti dia akan rasakan di akhirat kelak. Di antaranya keutamaan-keutamaan yang dimaksudkan di sini adalah seperti dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat orang-orang, mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ini keutamaan yang di antara keutamaan orang yang berilmu. Jadi maksudnya ilmu di sini adalah orang yang memahami ilmu agama, orang yang memahami dinul Islam, orang yang memahami ilmu din. Yaitu keutamaannya, ya, dia akan ditingkatkan derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia akan menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang lebih dihormati jika memang dia ikhlas dalam menimba ilmu agama, dalam mencari ilmu agama. Di antara buktinya adalah seperti yang terjadi di masa Umar bin Khattab. Tatkala itu, ya, ada seorang bekas budak yang diangkat menjadi, ya, salah seorang pemimpin di negerinya. Kemudian tatkala itu Umar bin Khattab itu mengatakan, siapa dia? Kemudian, ya, orang-orang mengatakan bahwasanya dia itu adalah maulah, bekas budak. Kemudian Umar malah kaget, kenapa bekas budak itu bisa diangkat menjadi pemimpin ketika itu? Kemudian, ya, orang-orang itu mengatakan, ya, innahu qari'un li kitabillahi 'alimun bil fara'id. Sesungguhnya orang ini, ya, orang tersebut yang jadi pemimpin ketika itu, ya, yaitu seorang gubernur ketika itu di negerinya, dia itu adalah orang yang paham kitabullah, yaitu paham Al-Qur'an, dan dia juga paham tentang ilmu-ilmu fara'id, ya, tentang masalah waris. Ya, kemudian akhirnya Umar bin Khattab mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kami sebutkan tadi. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala." Ya, adapun nabi kalian sallallahu alaihi wasallam itu telah mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi qauman wa yadau akharin." Sesungguhnya dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat sebagian golongan, dan karena kitab ini Allah Subhanahu wa taala merendahkan yang lainnya. Merendahkan yang lain. Masya Allah, ini adalah keutamaan dari orang yang menimba atau memahami ilmu agama. Apapun dia, ya, walaupun dia itu seorang mahasiswa, ataupun dia itu sudah lulus menjadi seorang insinyur, ataupun seorang dokter, ataupun seorang perawat, jika dia adalah orang yang memahami kitabullah, memahami ilmu agama secara keseluruhan, ya, maka dia orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya. Kemudian keutamaan yang lainnya lagi disebutkan oleh Nabi SAW, ya, dari hadis Muawiyah. Yaitu Nabi SAW itu bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah SWT itu kehendaki baginya kebaikan, maka Allah SWT itu akan pahamkan bagi orang tersebut tentang ilmu agama. Allah SWT akan pahamkan baginya dalam masalah ilmu agama. Jadi apabila seorang itu ingin baik, ya, tandanya itu adalah Allah akan mudahkan baginya untuk paham ilmu agama. Ya, maka jalan seorang untuk memperbaiki dirinya, ya, bagaimana dia itu bisa berakhlak mulia kepada sang Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada sama, juga kepada orang tuanya, ya, agar dia menjadi lebih baik, maka pahamilah ilmu agama. Maka ini merupakan keutamaan bagi orang yang mempelajari ilmu agama, orang-orang yang mendalaminya, ya, apapun dia. Seorang mahasiswa, seorang dokter, ya, seorang yang pakar IT sekalipun, ya, jika dia itu, ya, paham ilmu agama, apa-apa yang harus dia dalami dalam ilmu agama, yang wajib dia dalami, dia paham tentang masalah tersebut, maka Ya, itu pasti Allah SWT akan selalu mengendaki baginya kebaikan yang banyak. Masya Allah, ini adalah keutamaan yang lainnya. Kemudian keutamaan yang lainnya lagi yang dapat dirasakan ya di akhirat kelak, yaitu bagi orang-orang yang sengaja menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Nabi SAW itu bersabda dalam hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, sini para ulama mengatakan menempuh jalan di sini ya boleh jadi dia benar-benar menempuh jalan di dunia, artinya pergi jalan untuk menuntut ilmu, belajar ke masjid, ya belajar ke tempat-tempat di mana situ dicarikan ilmu-ilmu agama, dia betul-betul berjalan ke situ. Atau memang dia menempuh berbagai macam cara untuk memahami ilmu agama. Dia membaca buku, atau dia mengadari majelis ilmu, atau dia mengulang-ulang pelajaran, ataupun dia menulis. Ini termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Yaitu barang siapa yang menempuh suatu jalan, wamin salaka tariqan yaltamisu fi ilman, yaitu untuk mencari ilmu, maka Allah SWT itu akan memberinya kemudahan jalan menuju surga. Artinya di sini orang-orang yang tadi, ya, baik dia itu memang menempuh jalan, ya berjalan, ya ke tempat majelis ilmu dengan kendaraannya atau dengan berjalan kaki, atau memang dia menempuh jalan-jalan untuk memahami agama ini seperti dengan ya memurojaah, mengulang pelajaran, ya atau menulis atau membaca, ya ataupun bertanya kepada seorang guru ketika dia bertemu dengan seorang ulama ataupun seorang ustaz, maka orang-orang seperti ini Allah SWT akan memberi taufik baginya jalan menuju surga. Nah, ini diantara keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu, bagi orang yang mempelajari atau mendalami ilmu agama. Ya, kami katakan tadi apa? Siapapun dia, dia itu seorang mahasiswa, dia itu seorang tukang becak, dia itu ya seorang yang ya tukang sapu mungkin, ya. Tapi kalau dia itu mendalami ilmu agama, ya maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak tadi. Masya Allah, ya. Ini adalah keutamaan yang amat mulia. Maka setelah kita melihat keutamaan-keutamaan yang ada tadi, maka kalau kita menilai ya seorang mahasiswa, ya, dia bagi seorang mahasiswa mereka-mereka tadi itu sebenarnya juga punya kesempatan untuk mendalami ilmu agama. Ya, mereka sebenarnya punya banyak kesempatan ya, apalagi tatkala mereka itu kuliah. Apalagi ketika berada di daerah-daerah, di daerah-daerah kampus yang di mana di situ banyak sekali ditemukan majelis-majelis ilmu. Ya, kita dapat saksikan misalnya di kota Jogja ataupun di Bandung ataupun di Jakarta sekalipun ya, banyak sekali kita temukan majelis-majelis seperti itu. Maka mahasiswa semacam tadi selain dia menguasai ilmu kedokteran, keperawatan, teknik ya, sains yang dia kuasai, sebenarnya dia punya kesempatan untuk mendalami ilmu agama. Bahkan ada ilmu agama yang wajib dia ketahui. Jangan seperti sebagian orang yang hanya menguasai saja ilmu dunia, bahkan dia mencari ilmu dunia sampai ya gelar S1 dia selesaikan, gelar S2 dia pergi ke luar negeri, ke Jepang, ke Eropa sana, ataupun sampai gelar S3 dia tamatkan. Ya, namun orang-orang seperti ini ada sebagian yang jauh sekali dari ilmu agama. Bahkan sudah ya dia sudah sepuh, artinya sudah berada dalam usia senja, baca Al-Quran saja enggak bisa. Apalagi mengetahui hal-hal penting yang lainnya. Padahal ada kadar ilmu yang wajib yang harus diketahui. Ya, ilmu yang wajib sini dalam agama ini harus diketahui ini untuk setiap orang, baik termasuk mahasiswa juga, seorang dokter, seorang perawat. Ya, yaitu kadarnya itu apa? Ilmu ini, ilmu yang wajib ini adalah kadarnya adalah bila seorang tidak menguasainya, maka dia bisa terjatuh dalam suatu perkara yang haram atau bisa meninggalkan suatu kewajiban. Ya. Maka janganlah menjadi orang-orang yang hanya tersibukkan dengan urusan dunia, dengan tersibukkan dengan hanya mempelajari ilmu dunia saja, ilmu tentang akhirat dia, bahkan yang wajib, itu tidak dia ketahui. Maka Allah SWT telah mewanti-wanti orang seperti itu. Allah SWT itu katakan dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahira minal hayati dunia, wahum anil akhiratihum ghafilun. Yaitu mereka adalah orang-orang yang mengetahui zahir, ya, perkara dunia yang nampak. Artinya mereka hanya tahu ya seluk-beluk dunia saja. Namun tentang akhirat mereka, mereka benar orang-orang yang ghafirun. Artinya benar-benar orang yang lalai. Ya, benar-benar orang yang lalai. Mereka tahu ya bagaimana cara mengolah ya bahan ini sehingga menjadi produk yang bermanfaat ya di pabrik. Tahu jalan atau cara untuk mengolah suatu produk menjadi produk yang lebih benefit, lebih bermanfaat. Ya, namun dalam perkara-perkara yang wajib saja, bagaimana seorang ketika mimpi basah misalnya di malam hari, apakah diwajib untuk mandi wajib atau tidak? Ya, bukan, sebagian orang tidak tahu bagaimana caranya mungkin mandi wajib. Ya, padahal kalau dia itu mahasiswa, ya pasti akan dia akan temukan ketika dia itu dewasa. Ya, makanya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang lalai. Bahkan banyak sekali dibuktikan, ya, ada orang-orang ya yang dulunya itu adalah mahasiswa, ini sekarang menjadi ulama. Seperti kita temukan di Arab sana, ada yang namanya Syekh Shalih Al-Munajjid. Ya, beliau itu dulu adalah seorang yang belajar di hendasa kimiaiyah, artinya seorang yang belajar di teknik kimia. Namun, ya, beliau saat ini adalah ulama, menjadi ulama yang jadi rujukan, ya. Beliau punya situs, ya, situs yang berisi berbagai macam fatwa ulama, dan situ berisi tanya jawab, yang beliau itu jawab sendiri, padahal beliau itu backgroundnya adalah teknik kimia. Namun, beliau juga memberi kesempatan, memberikan waktu luang untuk belajar ilmu agama. Begitu juga mungkin diantara kita pernah mendengar yang namanya Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau dulunya itu adalah seorang yang belajar teknik mesin. Namun setelah beliau itu lulus, ya, beliau itu di Mesir, ya. Setelah beliau itu lulus, ya, kemudian beliau mendalami ilmu agama di Yaman bersama Syekh Muqbil rahimahullah. Ya, beliau mendalami ilmu hadis dan beliau menjadi hafiz Al-Qur'an, orang yang hafal Al-Qur'an. Masyaallah. Dan sekarang beliau menjadi rujukan juga, beliau punya tulisan amat banyak sekali, baik dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang seperti ini, ya, mereka tidak melupakan ilmu agamanya, bahkan mereka menjadi orang yang lebih, ya, dalam masalah ilmu agama. Padahal lihat backgroundnya itu apa, teknik kimia, teknik mesin. Dan banyak sekali ulama-ulama saat ini yang dibuktikan seperti itu, yang membuktikan seperti itu. Seperti kami mendengar, ya, dari seorang ustadz yang dulunya itu kuliah di Mesir, ya, dulu di Universitas Al-Azhar itu dibuka kuliah untuk orang-orang yang kuliah S2 untuk orang-orang yang backgroundnya itu adalah dari ilmu umum, ya, dari insinyur, dari dokter. Makanya kita lihat di Universitas Al-Azhar itu ada yang menjadi ulama itu yang backgroundnya adalah seorang dokter, ada yang backgroundnya adalah seorang insinyur. Ya, makanya menunjukkan bahwasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memperhatikan ilmu agama, bahkan mereka itu lebih dalam masalah ilmu tersebut. Maka kita punya tugas di sini adalah sebagai seorang mahasiswa ataupun apapun kita, ya, kita punya kewajiban untuk mendalami ilmu agama ini. Tadi kami katakan minimal adalah ilmu yang wajib yang kita dapati sehari-hari dalam masalah ibadah. Mungkin kita sebagai pedagang yang menguasai ilmu dagang yang diajarkan oleh Islam, hukum yang halal haram itu harus kita kuasai. Makanan yang halal haram yang kita temukan setiap hari itu juga harus kita kuasai. Ya, sederhana seperti itu saja. Ya, moga-moga Allah SWT dengan kita ini berusaha untuk mengkaji ilmu agama, menjalani ilmu agama, moga-moga kita mendapatkan keutamaan yang banyak sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita dan memberikan kita waktu, ya, waktu senggang untuk belajar ilmu dunia. Sampai itu kita jangan sampai melupakan ilmu agama yang menjadi kewajiban kita. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.